Kasus kita masih terus lanjutkan lagi Kafis Break bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Nah, filosofi keris yang lagi diangkat sore ini menjadi tema yang agak, bukan agak sih, emang selalu unik dan nyeleneh kalau Bang Kavi mah, tapi ada maknanya gitu. Memang bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis kita juga. Nah, tadi seni menyembunyikan, apalagi kalau ini dalam sebuah bisnis, dan tadi Bang Kavi bilang kalau pebisnisnya smart, ya dia bakal kasih kekuatannya tuh disebar gitu. Terus apa lagi Bang yang berikutnya? Ya, jadi pertama-tama dia pasti kekuatannya disebar. Karena itu dengan cara menyebar itu, dia menyembunyikan kekuatannya. Jadi sebentar. Jadi sebenarnya si pebisnis ini memang udah benar-benar punya kekuatan besar. Ya, terus yang dia bagi-bagikan itu sebenarnya hanya sebagai strategi untuk kompetin kekuatannya. Gitu loh. Oke, jadi kadang-kadang kita nggak tahu kan ya. Dikiranya bosnya goblok gitu ya. Biasa-biasa aja gitu loh. Tapi nggak taunya perusahaannya di mancanegara banyak banget dan luar biasa sekali gitu. Jadi itu salah satu untuk ngumpetin kekuatan, okay? Disebar. Nah, yang kedua adalah bahwa dia selalu kekuatan yang sesungguhnya itu nggak pernah diumbar. Jadi kalaupun dia ingin memperdayakan musuhnya, maka yang selalu diberikan impresi, persepsi yang diberikan kepada dia adalah kekuatan yang salah gitu loh. Jadi orang lain melihatnya salah karena kekuatan yang sesungguhnya bukan itu. Pintar juga ya strateginya, main gitu judulnya. Iya. Oke. Jadi misalnya saya pernah ketemu pengusaha gitu loh, yang selalu dibilang wah dia mah panikan gitu loh, dikit-dikit panik gini apa segala macam. Tapi saya melihat bahwa itu cuma sandiwara doang. Karena yang sesungguhnya dia tidak pernah panik, dia itu kalem gitu kan. Gitu loh. Oh, itu bisa mengecoh juga ya, mengecoh lawan ya, Bang? Betul. Oke. Gitu loh. Jadi ada orang yang, jadi kan ya, misalnya nih, dulu waktu zamannya Pak Murdiono gitu loh. Itu kan bentar, zaman Pak Murdiono. Yeah. Lupa gue. Masih terlalu dini usianya. Menteri sekretaris negara. Maksudnya waktu itu gue masih kecil. Ya tapi kan apa kan waktu itu kan kalau Pak Mur itu kan selalu diwawancara dan memberikan penjelasan, itu seolah-olah kelihatan dia kan Pak Murdiono itu yang uban semua rambutnya. Enggak juga. Jadi sehingga wartawan mengatakan ini, tapi orang yang tahu sebenarnya dia tuh hanya di depan wartawan aja ngomongnya begitu. Kalau di luar, wah lancar, tenang-tenang aja. Oh gitu. Saya ingatnya Pak Rudiono yang kalem banget kan? Bukan Pak Murudiono. Nah, itu jadi ada orang yang gaya bicaranya seperti itu, tapi sebenarnya itu dia memperlihatkan persepsi dirinya yang berbeda. Padahal kekuatan yang sesungguhnya di lincah ya. Iya. Wah, baru tahu saya Bang kalau orangnya memang jadi beda. Pengusaha yang sangat luar biasa biasanya kekuatan sesungguhnya itu diumpetin. Sehingga musuh diperdayakan, dikecoh, dan musuh tidak tahu kekuatan yang sebenarnya apa. Diserang ke kanan, ternyata kekuatan yang sesungguhnya ada di kiri. Oke, wah dahsyat banget. Jangan-jangan selama ini kita juga tidak pernah tahu ya bahwa sebenarnya si A, si B, pejabat-pejabat yang hebat itu, pengusaha yang hebat itu kalem-kalem tapi padahal gesit ya. Iya, kita kagak tahu. Kelihatannya ini, itu. Kayak Om Bob Sadino juga kali ya, Bang? Iya. Kayaknya nyeleneh. Iya, tapi kalem. Kekuatannya ternyata memiliki kekuatan yang sangat banyak. Puluhan tahun ya sampai saat ini. Hanya dua itu atau masih ada lagi, Bang, untuk seni menyembunyikan? Tadi udah tiga itu sebenarnya. Kekuatan yang disebar. Iya. Terus kekuatan sesungguhnya itu enggak diumbar. Ini enggak pernah diumbar. Jadi orang lain berpersepsi berbeda. Menciptakan persepsi yang berbeda. Nah, itu ini penting sekali gitu loh. Ya, karena apa? Kenapa? Karena di dalam di dalam dunia bisnis itu tidak ada toleransi dan tidak ada terhadap persaingan. Itu nggak bisa, mereka tuh kalau bersaing gitu deh. Udah gue kasihan sama si Dona. Iya gue gak tekan ini. Enggak, disikat-sikat abis gitu loh. Jadi akibatnya Dona harus punya senjata rahasia gitu. Tunggu sesaat lagi. Rahasianya apa senjatanya? Lu masih ada yang lagi, yang lainnya pastinya ya bersama Bang Kavi. Karena ini masih dalam banget nih. Kenapa sih sampai tadi dikatakan di awal sekali bahwa keris itu memang berkelok-kelok, tapi sarungnya itu loh yang ternyata menjadi pusat kekuatan dari si keris ya, untuk menyembunyikan yang kekuatan besar di dalamnya. Kita akan balik lagi, tetap bersama kami di sini, so stay tuned.